Ada Lilin Herlina. Ada Wiwi Sagita. Masih bersama New Palapa. Thank you. Bapak Aji Samsul, terima kasih. Ayo goyang, Pak Haji. Mbak Bibi.